جزيل أهلا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, melanjutkan bab doa ila syahadati an la ilaha illallah. Qala fi syarhil manazil, mu'alif menyebutkan, menukilkan dalam syarh al-manazil yaitu Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim, beliau mengatakan yuridu antasila bistidlalika ila a'la darajatil ilmi wa hiya al-basirah allati takunu nisbatul ma'lumi fiha ila al-qalbi kanisbatil mar'i ila al-basari. Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin menerangkan tafsir dari firman Allah SWT, Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa mani taba'ani. Ya, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Apa maksudnya? Kata beliau, ya, di atas basirah adalah yuridu antasila, menginginkan bistidlalika, dengan pendalilan tersebut engkau mencapai kepada derajat ilmu yang paling tinggi, yaitu al-basirah, ya, derajat ilmu yang paling tinggi, alati takunu nisbatul ma'lum fiha, yang dengan basirah tersebut, atau ketika seorang mencapai derajat basirah tersebut, takunu nisbatul ma'lumi fiha ilal qalbi, nisbatul ma'lum fiha, yakni yang diketahui atau perkara yang diketahui tersebut, ya, dalam hati sebagaimana nisbatul ma'i, nisbatul mar'i ilal basar, ya, seperti apa yang dilihat oleh mata. Ya, jadi basirah adalah sebuah wawasan, pengetahuan, sebuah perkara, ya, yang melekat kuat dalam hati sebagaimana mata melihat perkara yang nyata, ya, yang bisa diindra di hadapannya dengan matanya. Ya, ini kekuatan ilmu yang dia miliki, sehingga penguasaan materi terhadap apa dakwah yang ingin dia sampaikan, ya, kekuatannya dalam hati, ya, keyakinan penguasaan tersebut dalam hatinya itu benar-benar kuat dan kokoh, ya, betul memahami, sehingga menjadi pengetahuan yang benar-benar mantap. Ya, layaknya dia melihat benda yang nyata dengan matanya. Ya, bukan sekedar khabar, bukan sekedar berita yang dia dengar, ya, melalui gambaran orang lain, namun dia benar-benar seolah-olah melihat dengan mata kepala. Ya, kalau kita sebelumnya telah mengetahui tentang derajat ilmu, ya, yaitu ilmu yakin, kemudian ainul yakin dan haqqul yakin yang paling tinggi, maka layaknya seperti itu. Yang pertama ilmu yakin, ya, sebatas ilmu saja. Ainul yakin itu ketika telah melihatnya, Adapun haqqul yakin ketika telah merasakannya. Ya, jadi kekuatan ilmu tersebut semakin kokoh dalam hatinya. Ya. Nah, ini basirah. Ya, digambarkan seperti itu. Bahwa penguasaan ilmu tersebut dalam hatinya seolah-olah mata melihat, ya, zat yang bisa diindra dengan matanya. Ya, terlihat jelas nyata di hadapannya. Wa hadhihi yal khasisah allati ikhtassa biha sahabatu allati ikhtassa biha sahabatu min sa'iril ummah. Ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh para sahabat dari keseluruhan umat. Ya, karena mereka para sahabat langsung diterbiah di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita mengetahui bimbingan beliau yang penuh hikmah dengan bijaksana, ya, sebaik-baik bimbingan, ya. Dan para sahabat mereka manusia yang terbaik, sehingga terkumpul antara dua hal, ya, guru yang paling baik dan murid yang terbaik pula, ya. Nah, sehingga pencapaian target pelajaran itu benar-benar maksimal. Ya, para sahabat mereka mengetahui syirik secara terperinci, karena mereka sebagian pernah mengalami hidup dalam masa jahiliyah. Ya, mengetahui berbagai hal yang dilarang dalam Islam, yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul-betul faham untuk apa Allah mengutus beliau. Ya. Kemudian mereka juga merasakan bimbingan langsung oleh Rasulullah, ya, bimbingan beliau, bagaimana tuntutan seorang hamba dalam mentauhidkan Allah, ya, sehingga ilmu yang mereka miliki, keyakinan yang telah mereka dapatkan, dan amalan yang terwujud dalam pengamalan, ya, sebagaimana yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga, ya, keadaan mereka menjadi umat yang paling baik, ya, umat yang memiliki keistimewaan ini. Nah, keistimewaan tersebut karena mereka apa memiliki ilmu yang sedemikian luas, ya, ilmu yang benar-benar kokoh dalam hati mereka. Wahia ala darajatil ulama. Dan basirah ini adalah derajat ulama yang paling tinggi. Atau as-sahabah di sini kembali, ya, kembali kepada sahabat, bahwa kekhususan yang dimiliki para sahabat ini adalah derajat ulama yang paling tinggi. Jadi kesimpulan beliau adalah bahwa basirah itu intinya ilmu yang paling kokoh dalam jiwa, dalam hati. Layaknya mata melihat, ya, indera mata ini melihat benda di hadapannya, betul-betul faham seluk-beluknya, ya, sifat-sifatnya, ya, terkait benda tersebut. Ya, inilah ilmu, ya, yang disebut dengan ilmu yakin, apa, ainul yakin. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ai ana wa atba'i ala basiratin. Ya, jadi ainul yakin tersebut, ya, yang dicapai oleh para sahabat, yang mereka menjadi mulia dengan keilmuan tersebut, ya, tidak didapat dengan tiba-tiba tentunya, namun dengan usaha. Ya, tidak serta-merta kemudian mereka seperti itu, tidak, namun melalui perjuangan mereka mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan niat yang ikhlas, ya, mengutamakan, ya, ilmu tersebut dari segala sesuatu dari dunia, ya, mereka kesampingkan hal-hal yang bisa memalingkan dari belajar, Ya. Bahkan kita dapatkan keadaan-keadaan yang betul-betul menunjukkan semangat mereka dalam belajar. Ya, hidup seadanya. Ya, bahkan seperti Abu Hurairah, ya, pingsan. Ya, sampai maslahat pribadi seolah-olah terabaikan. Karena apa? Semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Artinya kita melihat bahwa kemuliaan mereka tersebut betul-betul dengan usaha dan perjuangan yang luar biasa, pengorbanan, kesabaran, ya, sehingga ketika seorang ingin mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi dalam ilmu al-basirah, maka perlu upaya itu, ya, tidak datang tiba-tiba secara gratis, tapi ada usaha. Kemudian disebutkan, qul hadhi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani, katakanlah ini jalanku, aku berdakwah menyeru kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku, ai ana wa atba'i 'ala basiratin, ya, saya dan orang-orang yang mengikutiku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, ya, berdakwah di atas basirah. Wa man ittaba'ani kadzalika yad'u ila Allahi ta'ala 'ala basiratin. Maksudnya adalah siapa yang mengikutiku, demikian pula mereka berdakwah menyeru kepada Allah, ya, di atas basirah, menyeru kepada Allah yaitu ikhlas, di atas basirah yaitu di atas ilmu. Ya, bukan hanya modal semangat, bukan hanya kecemburuan. Ya. Tanpa ilmu, namun ya didukung dengan piranti dakwah, yaitu yang utama apa? Ilmu. Ya. Yang pertama adalah ilmu. Ya. Nah, dengan ilmu dan ikhlas maka akan melahirkan hikmah dalam berdakwah. Sehingga ya. Dengan demikian dia akan lebih dekat, ya, dengan sebab diterimanya dakwah tersebut. Dan inilah tujuannya, ya, seorang berdakwah agar orang lain ikut menyambut dakwah kita, ya, bukan sekedar melepaskan tanggung jawab, namun apa, bagaimana agar orang lain mendapatkan hidayah, ya, karena ini menjadi harapan kita, pahala besar di sisi Allah nantinya. Walaupun tentu hidayah itu adalah hidayah taufik, ya, adalah mutlak di tangan Allah SWT, namun kita harus berusaha mengambil sebab, ya, sebagaimana kita mengetahui berbagai keutamaan orang yang bisa memberikan hidayah melalui perantaraannya, ya, pahala yang besar yang akan menjadi sumber pahala yang akan terus mengalir, ya, terus apa, mengalir pahalanya, walaupun mungkin, ya, walaupun telah mati, ya, walaupun telah dikubur dalam tanah, ketika ilmunya bermanfaat maka pahalanya akan terus kita nikmati. Nah, ketika mengetahui berbagai manfaat seperti ini, keutamaan dakwah, maka ya, seorang berupaya sekuat tenaga bagaimana dakwah tersebut bisa diterima. Ya, dan inilah maksud dalam bab ini. Ya, bab yang kita baca, di antara konsekuensi tauhid bahkan ya keharusan dari kecintaan kita kepada Allah SWT, mentauhidkannya, ya, ketaatan kepadanya, kita senang, kita ingin untuk orang lain pun taat kepada Allah SWT. Kita tidak suka, kita benci, kita marah ketika Allah dikhianati, Allah dimaksiati. Ya. Ini kaitannya dengan tauhid. Jadi, di samping wujud dari tauhid, kita menginginkan orang lain mendapatkan hidayah, ya, di sisi lain kita juga akan mendapatkan manfaat, ya, kita akan mendapatkan pahala dari dakwah kita tersebut. Walal kaulaini Fal ayah tadulu ala anna atba'ahu hum ahlul basair ad'auna ila Allah taala. Atas dua pendapat ini, ya, atas dua pendapat, jadi ana wa man ittaba'ani, kelewatan ya, afan, ai ana wa atba'i ala basiratin wa kila man ittaba'ani atfun ala marfu' fi ad'u. Ya, maaf terlewatkan tadi. Ya, ada pendapat yang mengatakan man ittaba'ani itu adalah ataf atau utifa ala marfu', diatafkan kepada marfu' fi ad'u. Ai ana. Ya, jadi ana wa man ittaba'ani, wa man ittaba'ani ini justru marfu' kepada atau ma'tuf kepada ad'u. Ya. Maksudnya apa? Ai ana ad'u ila Allahi ala basiratin. Maksudnya aku menyeru kepada Allah di atas basirah. Wa man ittaba'ani kadzalika yad'u ila Allahi ta'ala ala basiratin. Ya, demikian pula aku demikian pula orang yang mengikutiku menyeru kepada Allah di atas basirah. Ya, jadi kita urutkan dari atas lagi. Ada dua tafsir. Ya. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yang pertama, ana wa atba'i ala basirah. Ana, saya dan ya, atba'i, ya, orang-orang yang mengikutiku itu di atas basirah. Ya. Jadi basirah ini ya sebagai sifat khusus orang-orang yang mengikuti para rasul. Kemudian tafsir yang kedua, kila man ittaba'ani, ya, utifa ala marfu' atau atfun ala marfu', boleh dua-duanya, wallahu alam, fi ad'u. Ya, diatafkan kepada kalimat marfu' sebelumnya, ad'u, aku menyeru. Sehingga maksudnya aku menyeru di atas basirah, demikian pula pengikutku menyeru di atas basirah. Nah, ini dua tafsir walaupun sebenarnya tipis selisihnya, namun ada perbedaan di sana. Ya. Pada tafsir yang pertama, basirah itu merupakan sifat kekhususan orang-orang yang mengikuti para rasul. Ya. Alal qaulaini fal ayah tadulu ala an atba'ahu hum ahlul basair. Atas dua tafsir ini ayat menunjukkan bahwa para pengikut rasul mereka adalah ahlul basair. Ya. Para pemilik ilmu, bukan sekedar ilmu, bahkan ilmu yang kokoh. Ya. Yang tadi digambarkan kuat melekat dalam hati seolah-olah ya sudah terlihat dengan mata. Ya, pengetahuan sesuatu ya yang sudah terlihat dengan mata kepala. Ad-da'una ilallahi ta'ala, yang menyeru kepada Allah ta'ala. Ya. Wa man laisa minhum fa laisa min atba'ihi 'ala al-haqiqah wal muwafaqah wa in kana min atba'ihi 'ala al-intisab wa ad-da'wa. Ya. Dan siapa yang bukan bagian dari mereka, yaitu tidak memiliki basirah, ya, tidak di atas ilmu, falaysa min atba'ihi 'alal haqiqah wal muwafaqah, maka bukanlah termasuk pengikut rasul secara hakiki, ya, ya, dan secara kesesuaian dengan kenyataan. Wa in kana min atba'ihi 'alal intisab, walaupun termasuk pengikut beliau 'alal intisab wa da'wa, sekedar intisab yaitu penyandaran dan pengakuan. Ya, walaupun ngaku-ngaku begitu. Ya, mengaku sebagai pengikutnya. Ya. Tapi ketika kosong dari basirah, tidak memiliki ilmu, maka ya sekedar pengakuan. ya, bukan pengikut secara hakiki. Qala al-musannif rahimahullah. Ya. Jadi kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, ya, pengikut para rasul mereka di atas basirah. Ya, di atas ilmu dan berdakwah kepada Allah SWT, ya, dengan perangkat itu semua, ilmu, ya, dan ikhlas, ya, ilmu dan ikhlas. Dari mana kita dapatkan faedah ikhlas? Karena Allah mengatakan ad'u ilallah, ya, bukan menyeru kepada dirinya, kelompoknya, ya. Jadi pengikut para rasul mereka yang ikhlas dan mereka yang memiliki basirah mendakwahkannya. Qala al-musannif rahimahullah fihi masail, beberapa faedah dalam ayat ini, minha atanbih alal ikhlas. Nah, ini ditegaskan oleh beliau peringatan tentang keharusan ikhlas, yaitu firman Allah ad'u ilallah. Ya. Lian kathiran walau da'a ilal haq, karena banyak manusia walaupun dia menyeru kebenaran, apa yang dia sampaikan itu kebenaran. Fa huwa yad'u ila nafsih, namun kenyataannya dia menyeru kepada dirinya. Ya, ingin mendapatkan banyak pengikut. Ya, ingin diakui keberadaannya oleh banyak orang. Ya. Jadi orang semacam ini ketika orang lain mendapatkan hidayah, orang mendapatkan hidayah dari perantaraan orang lain, ada sesuatu di dalam jiwanya, perasaan tidak senang dan semacamnya. Ya, kalau ada orang lain mendapatkan hidayah melalui jalan selain dirinya, ya, sempit hatinya, ya, sesek dadanya. Nah, ini orang yang kurang ikhlas dalam berdakwah atau tidak ikhlas. Ya. Nah, semestinya dia senang dengan kebahagiaan atau hidayah yang Allah berikan kepada siapa saja, melalui perantara siapa saja. Ya. Nah, ini kita dapatkan, kita melihat banyak pada yang semacam ini. Apa yang disampaikan kebenaran, namun tujuannya untuk tajamuk, ya, watakatul, ingin mendapatkan pengikut yang banyak. Ya. Ya. Ingin dikatakan, ya, madu'unya di mana-mana dan seterusnya. Wa minha, di antara faedah dari ayat tersebut, anal basirah minal fara'id. Ya. Bahwa basirah ini termasuk kewajiban. Ya, ini kewajiban para dai, ya, harus berhias dengan basirah ini. Tidak mungkin dia berdakwah pada apa yang tidak dia ketahui. Ya. Wa minha ana min dalail husni tauhid annahu tanzihu annahu tanzihun lillahi ta'ala anil masabbah. Ya. Di antara bukti kebaikan atau kebagusan tauhid seseorang, ya, kesempurnaan tauhid seseorang adalah mensucikan Allah dari celaan-celaan, dan celaan yang paling besar adalah sekutu. Ya. Sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat dikatakan wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah. Ya. Setelah Allah menyebutkan sifat seorang hambanya yang benar-benar muwahhid, mentauhidkan Allah, ya, mencintai Allah dengan sebenarnya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, ya, dikatakan subhanallah dan maha suci Allah, ya, wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Ya, sehingga dari situ menunjukkan bahwa konsekuensi tauhid adalah mensucikan Allah dari berbagai celaan. Wa minha anaman anamin kubhi syirki kaunuhu masabatan lillahi ta'ala. Ya, mirip, ya. bahwa di antara kejelekan kesyirikan adalah bahwa kesyirikan tersebut celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ib'adul muslim anil musyrikin la yasiru minhum walau lam yusyrik. Ya. Jauhnya kaum muslimin ya dari kesyirikan dan pemeluknya. Ya, dari penggalan ayat wa ma ana minal musyrikin. Ya. Jadi semestinya seorang muslim jauh barok dengan kesyirikan dan para pelakunya. Ya. La yasiru minhum walau lam yusyrik. Tidak yasiru minhum, tidak menjadi bagian dari mereka ya, walau lam yusyrik, walaupun dia sendiri tidak melakukan kesyirikan. Jadi berusaha untuk sejauh-jauhnya dari pelaku kesyirikan ya, walaupun pada hal-hal yang bukan perkara kesyirikan ya, tidak bersama mereka walaupun dalam bukan perkara kesyirikan ya, misalnya style ya, penampilan ya, atau gaya hidup ya, perilaku dan yang lainnya ya, tidak seperti mereka walaupun bukan dia sendiri tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Karena Allah telah melarang tasyabbuh ya, Allah dan Rasulnya telah melarang dari keserupaan dengan kaum musyrikin. Ya, nah ini yang dituntut dari seorang muslim jauh. Ya, jauh menjauh dari kesyirikan dan para pelakunya. Ya, walaupun dia sendiri tidak melakukan kesyirikan, jangan sampai setipe dan semodel dengan mereka ya, atau menjadi bagian dengan mereka karena apa? Karena penampilannya atau karena hal-hal lain, ya. Walaupun itu bukan tadi bukan suatu bentuk kesyirikan. Iya, difaham insyaallah ya. Jadi tidak menjadi bagian dengan mereka walaupun dia tidak mensekutukan Allah. Ya, ya ini maksudnya apa? Tadi dijelaskan tidak menjadi bagian mereka dengan sekedar penampilan atau yang lainnya. Iya. Karena apa? Larangan tasyabbuh. Iya. Jadi maksud dari kalimat terakhir ini karena kita dituntut untuk menjauhi mereka dan menganggap mereka sebagai musuh tanpa menunjukkan loyal sedikit pun. Harus antipati. Ya, harus melepas diri. Ya, harus benar-benar cemburu bahwa Allah disekutukan, bahwa Allah dimaksiati, bahwa Allah direndahkan. Ya. Nah, jadi jangan menunjukkan kecondongan sedikit pun kepada mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab.